warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat taufiknya kepada kita sehingga kita masih ibadah di luar ibadah wajib, yaitu ibadah menuntut ilmu. Dan pelajar ilmi atau menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang bisa memudahkan kita masuk ke dalam jannah. Dan jannah adalah sebuah kenikmatan yang abadi, yang tidak pernah terlintas oleh hati kita, oleh pikiran kita, tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Kenikmatan yang sungguh tidak bisa kita bayangkan betapa nikmatnya bagi orang-orang yang Allah tentukan, Allah karuniakan kepadanya amal saleh yang diterima oleh Allah SWT. Kita kembali menunjukkan pelajaran kita, yakni salah satu usul atau tiga landasan pokok. Kita masih berada di pembahasan empat kewajiban yang wajib untuk dilaksanakan oleh setiap muslim. Empat kewajiban yang hendaknya dilaksanakan oleh setiap muslim yang dibawakan oleh dan kita sampai di pokok yang ketiga atau pokok yang ketiga ya. Maaf saya agak sedikit batin. Pokok yang ketiga yaitu ad-da'watu ilaih, yaitu berdakwah dengan ilmu yang sudah kita pelajari dan juga dengan amal yang sudah kita laksanakan. Maka kewajiban berikutnya kita berdakwah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bisa dilihat di halaman maksudnya da'watu ilaih, berdakwah adalah da'watu ila maja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdakwah kepada apa-apa yang dibawa oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min syari'atillah, dari syariat Allah, ala maratibina as-salati awil arba'i allati dzakarahullahu 'azza wa jalla fi qawlihi, yaitu apa yang dibawa oleh Rasul dari syariat Allah sebagaimana ini firman Allah dalam adanya tiga tingkatan atau empat tingkatan dalam berdakwah. Adanya tiga tingkatan atau empat tingkatan dalam berdakwah sebagaimana disebutkan Allah di dalam surat An-Nahl 125. Dalam berdakwah ada tiga atau empat tahapan. Tiga atau empat tahapan dalam berdakwah sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 125 atau berfirman ut'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Di sini terkandung langkah-langkah tahapan-tahapan dalam berdakwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Rabbmu yaitu dengan hikmah. Yang pertama adalah menyeru manusia dengan apa? Dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Kemudian yang kedua dengan apa? Mau'izah. Mau'izah itu adalah nasihat. Nasihat yang baik. Yang pertama seruan dengan hikmah. Hikmah artinya seruan dengan ilmu. Sesuai dengan ilmu. Kemudian wal mau'izatil hasanah. Dan juga dengan nasihat yang baik. Jadi seseorang dalam berdakwah tidak hanya memiliki ilmu, tetapi juga nasihat yang baik, menggunakan kata-kata yang baik. Kemudian yang ketiga, wajah itu bintang yang besar. Dan tebaklah mereka dengan cara yang lebih baik. Ini konsentrasi, tidak bisa berkata. Kewajiban yang ketiga yaitu berdakwah di dalamnya terkandung tiga atau empat tahapan. Yang pertama dakwah bil hikmah, yaitu dakwah yang berdasarkan dengan ilmu. Wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan cara menasihati yang baik, cara menasihati yang baik sesuai keadaan manhunya. Kalau dihadapi adalah orang tua berbeda pendekatannya. Kalau dihadapi adalah anak muda berbeda pendekatannya. Yang ketiga adalah wajah dan pembinaan kebiasaan, dan juga jabatan mereka dengan cara yang baik, bukan debat kusir. Kemudian yang keempat adalah sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Wala tujadil ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina dzalamu minkum. Dan debatlah ahli kitab dengan cara yang lebih baik kecuali orang-orang yang berbuat zalim di antara mereka. Jadi perdebatan dengan cara yang lebih baik kecuali orang-orang yang boleh dari kalangan ahlul kitab. Kemudian lanjutkan wala tubda di hadhihi da'wah min ilmi bi syari'atillah azza wa jalla. Bahwa dakwah ini wajib dibangun di atas ilmu, ya. Wajib dibangun di atas ilmu. Ilmu syariat Allah azza wa jalla hatta takuna ad-da'watu an ilmi wa basir. Sehingga dakwah tersebut berlandaskan ilmu dan pengetahuan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ud'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ud'u ila Allah." Ud'u ila Allah. Serulah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas pengetahuan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti juga demikian. Ala basirah. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah dan aku bukanlah orang-orang musyrik. Jadi hendaklah berdakwah di atas ilmu, ya, yaitu ud'u ila Allah bil hikmah. Sama al-hikmah, al-ilmu, wa basirah itu sebenarnya berdasarkan ilmu atau pengetahuan. Jangan berdasarkan menduga, menduga-duga. Wa basirah takunu fima yada'u ilaihi bi ay yakuna ad-da'iyatu 'aliman. Maka al-basirah menjadikan landasan dia berdakwah dari seorang dai adalah seorang dai yang memiliki pengetahuan bil hukmi asy-syar'i, dengan pengetahuan hukum-hukum syar'i. Wa fi kaifiyati ad-da'wah, dan juga metode dalam berdakwah. Wa fi hali mad'u, dan juga keadaan dari mad'u yang diseru. Jadi al-basirah di sini meliputi pengetahuan bahwa seorang dai itu berilmu, yaitu ilmu dengan hukum-hukum syariat. Dia juga mengetahui metode dalam berdakwah, dan juga dia mengetahui keadaan mad'unya. Ini adalah kelengkapan atau tools atau alat seorang dai. Seorang dai yang ala basirah, yang bil hikmah, itu haruslah teruskan dari mengetahui tiga hal tadi, yaitu dengan dia mengetahui hukum-hukum syariat, yang kedua dia mengetahui metode dalam berdakwah, yang ketiga dia mengetahui keadaan mad'unya yang diseru. Paham enggak sini? Ya, itu yang namanya dakwah bil basirah atau bil hikmah, ya, dengan mengetahui tiga poin tadi. Wa majalatud da'wah katsirah, dan sarana-sarana dakwah itu berbagai macam. Minha ad-da'watu ila Allah Ta'ala bil khutbah. Di antaranya adalah berdakwah dengan cara khutbah, ya. Wa ila qail muhadharah, dan juga dalam menyampaikan muhadharah-muhadharah. Wa minha ad-da'watu ila Allah bi ta'lim, dan juga dakwah dengan tulisan-tulisan. Wa nashrid din, dan juga nasriddin antariyat ta'lim, yaitu dengan menyebarkan agama dengan cara membuat tulisan, ya. Baik tulisannya itu di media sosial, itu masuk dia menyebarkan agama, maka bersemangatlah kita untuk memforward atau membagikan faedah-faedah di media sosial ataupun teman-teman kita di WhatsApp group, itu masuklah atau sarana dalam berdakwah. Wa minha ad-da'watu ila Allah fil majalisil khassah, dan juga sarana dakwah dalam majelis-majelis yang khusus. Contohnya apa? daurah gitu ya. Jadi sarana berdakwah semuanya. Fa idza jalasa al-insanu fi majlisin fi da'watin. Apabila seseorang itu dia duduk bersama orang lain di dalam sebuah majlis. Sebagai contoh antara fahada majalul dakwah di Allah yang doa, maka ini adalah sarana dakwah kepada Allah. Walakin yang bagi an takuna ala wajhi la malala fihi wal ittah. Tapi hendaknya majlis tersebut tidak dalam atau tidak menjadi bosan ya, dan juga tidak memberatkan para makmumnya. Ini adalah salah satu pendekatan dalam berdakwah. Jadi cara yang paling baik dalam berdakwah tentu tidak membuat makmumnya bosan, tapi semuanya tidak tergantung dari hidayah dan topik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada seorang syekh ya, termasuk gurunya beliau yaitu Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, mengajarkan sebuah kitab hingga di akhirnya, padahal beliau itu termasuk orang yang paling lembut baik pada anak-anak, kepada orang tua, pada sebayanya. Tapi yang tersisa hanya satu orang, yaitu beliau saja, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pengarang atau penjelas kitab ini. Sampai akhir tinggal satu orang yang menyelesaikan kitab yang dibahas oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Akhirnya beliau memberikan hadiah karena kesabaran beliau, dikasih hadiah satu buah apel. Karena dulu zaman itu tahun 1930-an apel sangat jarang, apalagi ditemui di Saudi Arabia. Bukan tahun 1950-an ya, karena Syekh Utsaimin lahir tahun 1940, sekitar 1940-an. Tadi 1950-an atau 1960 ya. Sekitar itu apal masih sangat jarang, dan beliau memberikan hadiah kepada Syekh Ibn Utsaimin karena kesabarannya menyelesaikan pelajaran. Ya walaupun selembut-lembutnya seorang darah, setidak bosannya seorang darah, itu tetap saja hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa yasulu hadza bi ayya arida ad-da'iyah mas'alah ta'limiyah 'ala al-jalisin. Contohnya adalah dengan cara melempar sebuah permasalahan ilmiah kepada para makmum. Contoh misalkan saya ngasih pertanyaan, pembahasan yang kemarin, apa bedanya ibadah khosah dan ibadah muta'adiyah? Ini yang kemarin saya ingin tahu. Nah, ada yang catat gak? Apa maksudnya ibadah khosah? Ya, contohnya apa? Apa bedanya dengan ibadah muta'addi? Ada yang sudah belajar bahasa Arab, fi'il muta'addi yang membutuhkan apa? Muta'addi membutuhkan objek. Berarti apa? Butuhkan orang lain. Jadi kalau kosong kebalikannya, tidak butuh orang lain. Contohnya apa? Sholat, zakat, puasa, itu ibadah kosong, tidak butuh orang lain. Kalau ibadah muta'adiyah yang butuh orang lain, apa contohnya? Dakwah ya, butuh orang lain. Menasihati orang lain, ya kan? Butuh orang lain, ya kan? Itu ibadah muta'adiyah. Jihad, fisabilillah itu butuh orang lain, butuh bersama-sama. Itu pelajaran minggu lalu ya. Nanti boleh didengarkan kembali di rekamannya. Itu diantara untuk membuat seorang majlisnya itu tidak bosan, tidak terasa berat adalah dengan cara melontarkan permasalahan-permasalahan ilmiah atau murojaah. Soal dan jawab, atau munaqasyah, diskusi, ya. Maka kata Syekh, lahu daurun kabirun fi fahmi ma anzalallahu ala rasulihi wa tafhimihi wa qad yakunu aktsara fa'aliyatan min ilqa'i khutbatin aw muhadaratin aw ilqa'an mursalan kama huwa ma'lum. Maka dia punya peran, lahu daurun kabir. Punya perannya sangat besar. Fi fahmi ma anzalallahu ala rasulihi wa tafhimi. Dalam memahami apa yang Allah turunkan melalui rasulnya, juga memahaminya. Waqad yakunu aktsaru fa'aliyah. Bahkan ini kebanyakan cara metode yang efektif, ya, dalam memahamkan seseorang dengan cara soal jawab, murojaah. Min ilqa'i khutbah, dari khutbah-khutbah atau muhadarah-muhadarah, ya, sebagaimana yang Bima bumi. Wa da'watu ila Allah azza wa jalla hiya wazifatul rusul. Dan dakwah kepada Allah azza wa jalla adalah sebenarnya tugasnya para rasul dan anbiya yang ditugaskan Allah mengajari manusia. Alaihi wassalatu wassalam. Wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan. Dan jalannya orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Fa idza 'arafa al-insanu ma'budan, maka apabila seorang insan telah mengetahui siapa yang disembah, yaitu Allah, wa nabiyyahu, dan juga nabinya, wa dinahu, dan agamanya, wa manna Allah wa manna Allahu 'alaihi bitawfiqi lidzalik, dan memberikan, dan Allah memberikan kepadanya taufik untuk menempuh jalan tersebut. Fa inna 'alaihi as-sa'ya fi inqadh ikhwanihi li da'watihi ila Allah azza wa jalla wa libshir bil khair. Maka hal tersebut, maka seorang yang telah mendapatkan taufik tadi, ya, hendaknya berusaha menyampaikan inqadhi ikhwani, menyampaikan kepada teman-temannya dengan mendawahi mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, wal yubshir bil khair, dan juga memberikan kabar gembira, ya. Itu adalah kewajiban yang ketiga di berdakwah, ya. Dipahami bahwasanya dakwah adalah tugasnya para rasul dan orang yang mengikuti para rasul dan para nabi mengemban tugas dakwah. Maka dakwah adalah amanat yang sangat mulia, karena itu adalah amanat yang diberikan kepada orang-orang pilihan dari manusia yang dipilih Allah, dan kita mengikutinya. Maka hendaknya kita bersegera, ya, untuk juga bisa menyampaikan, ya, meniti jalannya kepada nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu yauma Khaybar. Dalam sebuah sabda Nabi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di saat di saat peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar, ya. Masih ingat kejadian perang Khaybar ketika Rasulullah saat itu sedang mengepung benteng Khaybar. Kata Rasulullah, aku akan pilihkan seseorang panglima yang Allah mencintai dia dan dia mencintai Allah SWT. Maka para sahabat malam itu, dia sampaikan di malam hari, maka para sahabat malam itu tidak bisa tidur karena semua berusaha menginginkan mendapatkan derajat itu. Siapa kiranya yang akan diangkat menjadi panglima perang Khaybar. Hingga suatu pagi hari Rasulullah mengumpulkan para sahabat semuanya berdebar-debar, siapa yang akan dipilih oleh Rasulullah? Karena orang ini dijamin Allah mencintai dia dan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggillah Ali radhiyallahu anhu. Di mana dia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah dan para sahabat menyampaikan bahwasanya beliau terkena sakit mata, ya. Yang akhirnya Rasulullah menyembuhkannya dengan mukjizatnya, ya, dengan lidah yang ditaruhkan ke matanya sehingga sembuh. Maka kata Nabi, ya, ceritanya setelah diangkat itu, kata Nabi Rasulullah, "Unfud 'ala raslika hatta tanzila bi sahatihim sumad'uhum ila al-Islam wa akhbirhum bima yajibu 'alaihim min haqqillahi ta'ala fihi." Fawallahi la ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Hadis ini riwayat sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Jihad nomor 2942. Kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Unfud 'ala raslika." Kamu langkahlah pelan-pelan. Berjalanlah pelan-pelan hatta tanzil. Sampai bisa hati sampai memasuki halaman Khaibar. Apa yang dilakukan kemudian? Padahalnya sudah mau peperangan, ya. Kemudian serulah mereka kepada Islam dahulu. Jadi orang Islam itu dikatakan apa namanya memerangi Islam itu menyebabkan peperangan, enggak juga, ya. Karena pertama adalah mendakwakan ilmu lebih dulu dibanding pedang, ya. Makanya ilmu itu lebih penting dibanding pedang. Menyebarkan ilmu sama dengan apa? Dia berjihad. Jihad itu adalah mempertahankan Islam, menyebarkan Islam, betul? Sama. Mengetahui Islam dengan ilmu, mempertahankan syubhat-syubhat dari serangan para apa? Penyeleweng agama. Kalau dengan ilmu kita bisa taat, ya. Oh, kita bisa membantah bahwasanya orang-orang yang menyimpang berkata seperti ini, kita bisa bantah sehingga Islam masih tetap dalam kondisi yang benar. Ya. Dan juga dengan dakwah dengan ilmu juga bisa menyebarkan Islam. Sama. Bahkan ilmu didahulukan dibanding pedang. Karena ilmu lebih penting, lebih mulia dibanding pedang. Walaupun pedang tak kala sudah diserukan untuk berjihad, tetap wajib berjihad. Kalau sudah memimpin mengatakan perang, ya kita sebagai warga negara tetap mematuhi perintah amir, pemimpin, ya. Kemudian sobat umum bila Islam, kemudian serulah mereka ke dalam Islam. Wa akhbirhum bima yajibu 'alaihim, dan khabarkan apa yang menjadi kewajiban mereka jika mereka masuk dalam Islam. Min haqqillahi ta'ala fihi, dari hak Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk diibadahi. Fa wallahi, demi Allah, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk melalui engkau kepada seorang lelaki, khairul laka min humrin na'am, lebih bagus, lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu adalah onta yang sangat mahal. Onta yang sangat mahal. Tentu lebih bagus dan lebih beruntung orang yang bisa memberikan hidayah kepada orang lain melalui perantara dirinya. Tentu yang memberi hidayah adalah siapa? Allah, bukan kita, ya. Wa yaqulu, kemudian dilanjutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sallallahu alaihi wasallam fi marwah Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, ya. Hadis riwayat Muslim nomor 2674. Hadis dari Abi Hurairah. Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak atau yang berdakwah ila hudan, kepada petunjuk, kana lahu min al-ajri mislu ujuri, maka dia sebagaimana pahala orang yang orang yang melakukannya, mentabi'ahu, yang melakukan yang mengikutinya, la yanqusu dzalika, tidak dikurangi sedikit pun min ujurihim syai'an, dari pahalanya sedikit pun. Kalau kita memerintahkan kepada orang lain sholat atau memerintah kepada orang lain makruf, ya, jangan hanya bermakruf, nah, tapi nahi munkar juga, ya. Misalkan menyuruh sholat atau menahan orang lain tidak berbuat maksiat, jangan minum khamr misalkan, itu sama, pahalanya sama. Orang yang menyuruh makruf atau mencegah kepada kemungkaran, ya. Maka kalau dia meninggalkan, pahalanya kita juga. Jadi jangan kebaikan itu memerintah kepada yang makruf saja, tapi mencegah kemungkaran juga sama. Ke majlis taklim, itu benar dia ke majlis taklim, kita mengajak dia, dia hadir, kita dapat pahala dua kali. Sama juga kita mencegah kemungkaran. Jangan berbuat zalim, hai anak-anak, jangan berbuat gaduh di sini. Dia berhenti. Itu sudah pahala banyak. Kan sangat simpel sekali. Mencegah kemungkaran atau fasa kerusakan. Baik, ya. Kemudian yang keempat, kewajiban yang keempat tadi selesai, kewajiban yang ketiga yaitu berdakwah kepada Allah dengan apa tadi? Bil hikmah, ya. Ada tiga atau empat tahapan. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Dengan tiga tahapan hendaklah berdakwah dengan dilandaskan dengan ilmu, dengan hikmah, nasihat yang baik. Nasihat, tutur kata yang baik, orang tua seperti ini. Bahkan Rasulullah juga mengatakan di hadis keempatnya, yaitu wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, dan janganlah engkau mendebat ahli kitab Nasrani Yahudi kecuali dengan cara yang lebih baik, illal ladzina zalamu minkum, ya, kecuali orang-orang yang berbuat zalim. Itu ada tiga atau empat tahapan dalam berdakwah, ya. Dan diantara ilmu yang wajib dimiliki tadi ada tiga, yaitu ilmu tentang hukum-hukum Allah, metode dalam berdakwah, yang ketiga keadaan makmunya, ya. Maka jadilah seseorang itu berdakwah ala basirah bil hikmah, dengan pengetahuan dan juga dengan hikmah. Sekarang masuk yang keempat, yaitu kewajiban sabar, ya. Orang yang berdakwah itu pasti menemui ujian. Tidak pernah ada orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki ujian. Itu namanya mimpi di siang bolong, ya. Orang yang berdakwah, makanya ada bedanya seorang ahli ibadah sama orang ahli ilmu. Kalau ahli ibadah, kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri, ya. Tidak untuk orang lain. Maka orang yang ahli ibadah cenderung memang tidak akan mendapatkan gangguan. Contoh misalnya kita disadari kita sudah mempunyai ilmu, ingin melarang seseorang, itu namanya dakwah. Tapi ada orang lain, kan yang paling penting kita bisa mengikat dalam hati, yang paling rendahnya, dia tidak akan mendapatkan gangguan. Orang itu biasa saja, dia alim tapi diam saja. Lebih di orang ini dikategorikan oleh orang lain yang berbuat maksiat atau orang-orang di luar kita, orang yang aman ini. Orang yang aman, yang wajib dikasih lingkaran merah, yang dikasih target, itu orang-orang yang selalu menyeru, dia selalu menghalangi orang dari berbuat maksiat misalkan. tetapi merebutkan tantangan yang membuat. Bukan hanya dari kalangan manusia, tapi jin juga bersatu menghalangi mereka. Maka kita lihat Nabi Allah Muhammad SAW, contoh Nabi kita. Nabi Muhammad SAW seorang yang baik sejak kecil, gak pernah berbuat salah, gak pernah berbuat kemungkaran, tetapi kebaikannya hanya untuk dirinya. Semua keluarganya mencintai dia, mencintai mereka semua. Bahkan Abu Jahal atau Abu Lahab, bukan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Lahab, ya, pamannya, sangat mencintai Nabi. Dulunya, ya, dulunya. Sampai tatkala Rasulullah berdakwah, ya. Ketika berdakwah mulailah ada pertentangan. Demikianlah semua orang yang berdakwah kepada jalan Allah pasti menemui tantangan. Itu pendahuluan, ya. Maka kita lanjutkan perkataan Syekh Muhammad Yusuf Al-Saimin, yaitu sabar atas gangguan terhadapnya. Sabar maknanya habsun nafsi ala ta'atillah, ya. Yaitu menahan diri untuk taat kepada Allah, wa habsuha an ma'siyatillah, dan menahan diri dari maksiat kepada Allah, wa habsuha an tasakhut min aqdarillah, dan juga menahan diri dari berkeluh kesah dari takdir-takdir yang Allah berikan kepadanya. Ini definisi sabar tiga ini dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Hampir semua definisi sabar tidak lepas dari tiga ini. Harus diingat, kesabaran itu adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dari menjauhi maksiat kepada Allah. Yang ketiga adalah sabar terhadap ketentuan-ketentuan yang buruk kepada kita. Apa contohnya sabar dalam menjalani ketaatan? Kalau kita misalkan makmum sama seorang imam, ya kita sabar sampai sholatnya selesai, tidak usah menggerutu. Ya memang makmum juga harus mengetahui keadaan, ya, imam juga harus mengetahui keadaan makmum, ya. Tapi kalau sudah makmum sudah berjalan, maka paling baik adalah dia bersabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa sabar lagi? Sabar misalkan berjalan ke masjid. Berjalan ke masjid untuk sabar. Kalau kita sekarang berjalan ke masjid tidak menemui gangguan, tapi para tulab, para ustadz yang dulu belajar di Yaman gitu ya, pernah cerita salah satu guru saya, itu kalau sholat yang malam, entah itu isya, bala isya atau subuh, melewati padang, itu kadang ketemu sama anjing-anjing liar atau serigala. Masya Allah, ya, karena memang keadaan pulau di sana di tengah-tengah padang pasir rata-rata seperti itu, di jauh dari perkotaan. Atau bahkan ditemui ini, ya, para kaum Qudsi yang memang tidak suka dengan Ahlus Sunnah. Jadi harus ada strategi untuk bisa mengelabui mereka. Itu kata para ustaz, ya. Kalau kita alhamdulillah, ya, kita masih hidup di negara yang aman, ya. Masih diuji kesabarannya hanya bangun pagi, air dingin, sudah itu saja, gampang sekali seharusnya, tapi mungkin berat bagi orang kebanyakan, ya. Hanya sedikit saja, hanya jamaah subuh kadang malah paling sedikit. Padahal itu, ya, jangan ditinggalkan sholat subuh dan sholat asar. Itu namanya sholatul bardain, sholat di masa di waktu dingin. Dua sholat asar dan sholat subuh itu sholatul bardain, jangan sampai ditinggalkan, karena itu dua sholat yang Allah persyaratkan di hadis tentang orang-orang yang bisa melihat Allah, ru'yatullah. Kata Allah, engkau akan melihat Allah wala tudhamuna. Ada dua hadis, tudhamun tanpa tasjid dan dengan tasjid, tudhamuna. Kalau tudhamun tanpa hijab, akan melihat Allah tanpa pengharap. Allah sudah singkatkan hijabnya. Tapi kalau tudhamun, akan melihat Allah tanpa berdesak-desakan. Sebagaimana engkau melihat bulan, kata Rasulullah, apakah engkau berdesak-desakan? Tidak ya Rasulullah. Maka jangan tinggalkan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Walaupun sholat yang lain sama juga tidak tinggalkan, tapi lebih ditekankan. Lebih ditekankan. Itu sabar. Kita selesaikan sebentar ya, sampai dalilnya. Wa tatajjuri wal malal wa yakunu daiman nasyitan fi da'wati ila dinillahi wa ibudiyah. Tadi sabar yang terakhir adalah sabar dari takdir Allah. Fayahbisu nafsa anit tasakut wa tatajjuri wal malal, juga menahan diri dari rasa marah dan jengkel serta bosan. Wa yakunu daiman nasyitan, maka hendaklah kalian itu selalu bersemangat fi da'wati ila dinillah, dalam berdakwah kepada Allah. Wa in udhiya, walaupun engkau disakiti. Li'anna adiyata ad-da'i ila al-khair min tabi'ah, karena seorang da'i itu diganggu adalah sebuah konsekuensi yang alami atau bi'adil bashar, sebuah konsekuensi yang alami. Illa man hada Allah, kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah ta'ala li nabiyyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, wa laqad kudzibat rusulun min qablika fa sabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Dalam surat Al-An'am ayat 34. Walaqad kudzibat rusulun min qablik, wahai Muhammad sallallahu, sungguh telah diustakan rasul-rasul sebelummu dan mereka semua bersabar, fasabaru ala ma kudzibu, atas apa diustakannya mereka itu. Wa udhu, dan juga mereka diganggu. Hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila huna, sampai di sini pembahasan kita. Masih mungkin satu pertemuan lagi sehingga kita bisa selesaikan, atau dua kali pertemuan lagi kan sampai kita selesaikan empat kewajiban seorang muslim ya. Ini baru empat ya, empat kewajiban sudah kita jelaskan sampai sabar, tapi belum selesai ya. Karena ini kata-katanya bagus sekali dari Syekh Utsaimin tentang kita bersabar dalam menghadapi ujian manusia ya, karena kita berdakwah di dalam Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan melalui WhatsApp group, nanti akan bisa kalau bisa dijawab, kalau tidak ya akan kita tanyakan kepada Ustaz Kibar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan mau dipotokopi lagi, itu saya masih ada aslinya. Fotokopi matangnya apa asli teksnya ya. Jadi supaya bisa diharapkan juga yang ini ya. Atau mungkin ada yang sudah begini juga ya. Yang sudah disarah saya sampai Muhammad Rasulullah juga. Ya bisa ditaruh di